أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Senin malam Selasa 13 Safar 1440 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh penulis di dalam salat dan masih di dalam babu sujudus sahwi wa ghairihi, bab sujud sahwi dan sujud-sujud selainnya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang ke-370 dan selanjutnya. Penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, وأن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء وهو في الموطأ Artinya dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat sajdah. Siapa yang sujud, maka sungguh ia benar telah mengerjakan sunnah. Adapun yang tidak sujud, maka dia tidak berdosa. Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam riwayat Bukhari dari Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mewajibkan sujud kecuali apabila kita mau. Hadis tersebut terdapat di dalam kitab Al-Muwatta. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nama asli beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Umar bin Khattab bin Nufail Al-Adawi Al-Qurashi dan beliau termasuk dari seorang yang merupakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah sahabat kedua yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan beliau termasuk dari ulama'nya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah seorang khalifah yang kedua sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat tinggi keimanannya sehingga ditakuti oleh iblis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau salaka Umaru fajjan la salaka iblis fajjan ghaira fajji Umar." Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Umar radhiyallahu anhu berjalan di sebuah jalan, maka niscaya iblis akan mencari jalan selain jalannya Umar radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah Al-Faruq. Al-Faruq artinya pembeda, yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan umat Islam semenjak masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu merasa mulia. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, "Mazilna a'izza mundhu aslama Umar." Masih saja kita merasa mulia semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar masuk Islam. Allahumma ihdi ilaina bi ahadi umarain. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah Subhanahu wa taala, berikan petunjuk kepada agama Islam dengan salah satu dari dua yang bernama Umar. Umar bin Khattab dengan Amr ibn Lu'ay. Amr adalah Abu Lahab atau Abu Jahal. Sedangkan Umar bin Khattab yang akhirnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam agama Islam. Di zaman Umar bin Khattab terdapat banyak penaklukan. Hampir 2/3 dunia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kepada Andalusia, Spanyol. Ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah seorang yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk memberikan saran-saran yang positif kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat setelah tawaf. Makanya turun ayat Al-Qur'an, "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla." Dan jadikanlah dari makam Ibrahim sebagai tempat sholat setelah tawaf. Kemudian Umar bin Khattab memberikan saran agar istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan hijab sehingga tidak terlihat oleh laki-laki. Maka turunlah ayat yang berbunyi, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian minta makanan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tawan perang Badar dibunuh, dipenggal lehernya, dan tidak pantas diambil upeti. Dan ini disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makana lin nabi an yaghul. Tidak pantas, makana lahu maka lanin nabi walladzina amanu an yakuna lahu asra. Tidak pantas untuk nabi dan orang-orang beriman mempunyai tawanan. Dan ini disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit dari keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salah satu yang sangat dibenci oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus mengetahui keistimewaan dan keutamaan Umar bin Khattab. Dan itu bentuk kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan bentuk penyimpangan kita atau penyelisihan lebih tepatnya kita terhadap orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah mereka sangat benci terhadap Umar bin Khattab. Wallahu a'lam, salah satu sebabnya adalah karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebab yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menaklukkan Persia. Ini yang menyebabkan beliau dibenci oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau meninggal dalam keadaan syahid. Meninggal dalam keadaan syahid pada tahun ke-23 Hijriah. Taib. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, wahai manusia. Ini dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat berkhutbah Jumat. Wahai manusia. Ini saat khutbah Jumat ketika beliau menjadi khalifah. Di hadapan para sahabatnya seluruhnya. Sesungguhnya kita melewati ayat sajdah. Siapa yang sujud, maka sungguh ia telah benar melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau ada orang yang membaca di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang sajdah yang ada 15 ayat, maka lalu dia sujud, maka sungguh dia telah benar. Benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak sujud, maka dia tidak berdosa. Adapun yang tidak sujud, maka dia tidak berdosa. Artinya, kalau dia baca ayat sajdah, kemudian dia tidak sujud, dia tidak berdosa. Ini menunjukkan bahwasanya hukum sujud tilawah tidak wajib. Berdasarkan riwayat ini, hukum sujud tilawah tidak wajib. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengatakan ini di atas mimbar di hadapan seluruh para sahabat, dan tidak ada seorang pun yang menentang dan menolak beliau pada saat itu. Tidak ada seorang pun yang mengingkari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwasanya seluruh sahabat setuju. Maka pada saat itulah dikatakan bahwa perkataan sahabat hujjah. Qaulus sahabi hujjah. Perkataan para sahabat hujjah. Hujjah itu artinya sandaran hukum yang kuat. Kenapa? Karena waktu itu Umar radhiyallahu anhu di atas mimbar menyebutkan sebuah hukum, tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Menunjukkan bahwasanya mereka sepakat akan hukum tersebut. Maka pada saat itu disebut qaulus sahabi hujjah. Ucapan Umar waktu itu adalah bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Apalagi beliau sebagai khalifah yang rasyid. Yang kita diperintahkan untuk mengikuti khalifah rasyidah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah dan sunnah-sunnah khalifah rasyidah sepeninggalku. Dan Umar bin Khattab termasuk Khalifah Rasyid. Maka kita mengikuti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah termasuk keistimewaan. Kemudian juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhu pada saat itu tidak ada yang mengingkarinya. Menunjukkan bahwasanya itu ijma'. Ijma'. Artinya kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hukum sujud sahwi tidak wajib. Karena tidak ada yang mengingkari Umar bin Khattab. Dan ingat, ini hadis 370, ini perkataan Umar, bukan hadis Rasulullah. Ini perkataan Umar, bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini disebutkan oleh para ulama lahu hukmur rafa'. Hadis ini memiliki hukum seperti hukum diangkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mungkin membuat syariat. Beliau hanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perkataan beliau menunjukkan kepada sebuah hukum. Maka inilah yang disebut dengan lahu hukmur rafi'. Perkataan ini diangkat seperti hadis. Perkataan ini diangkat seperti hadis. Karena tidak mungkin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat sebuah syariat. Paham ya, para ikhwah? Saya ulangi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkhutbah Jumat di hadapan para sahabatnya tentang sujud tilawah. Beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat sajadah. Siapa yang sujud, maka sungguh ia telah benar. Dan siapa yang tidak sujud, maka dia tidak berdosa. Ini hukum. Ini hukum. Tidak ada yang bisa membuat hukum kecuali Allah pembuat syariat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan syariatnya. Tetapi hukum ini bisa dijadikan atau perkataan Umar bin Khattab ini bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Disebabkan kenapa? Satu, karena ini perkataan sahabat yang tidak ada penentangnya. Tidak ada yang mengingkarinya. Perkataan Umar radhiyallahu anhu waktu itu berkhutbah di hadapan seluruh sahabat. Tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya. Menunjukkan bahwasanya kaidah para ulama, qaulus sahabi hujjah. Artinya, ucapan seorang sahabat Nabi bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Selama tidak ada yang menentangnya. Ini satu. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah rasyidah yang mana kita umat Islam diperintahkan untuk apa? Mengikutinya. Untuk mengikutinya sebagaimana hadis Rasul. Jika terjadi perselisihan setelahku, maka fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah khalifah-khalifah Rashid sepeninggal. Khalifah-khalifah Rashid sepeninggal Rasulullah SAW, empat. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kenapa? Karena beliau adalah salah seorang dari khalifah yang Rashid. yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Paham sampai sini? Yang ketiga, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kenapa? Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berijma' bahwa hukum sujud sahwi tidak wajib. Nah, ini intinya. Jadi hadis kita ini sebenarnya ada kaitannya dengan hukum sujud sahwi. Hadis kita ini adalah berkaitan dengan hukum sujud sahwi. Apa hukum sujud sahwi? Hukum sujud sahwi terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa sujud sahwi tidak wajib. Dan ini perkataan jumhur ulama. Mayoritas para ulama dari mulai mazhab Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari riwayat Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, sujud sahwi wajib, dan ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Juga mazhabnya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya tidak wajib? Yaitu ini pendapat siapa tadi? Jumhur. Bahwa sujud sahwi tidak wajib. Dalilnya adalah jelas dalam hadis ini. Wa man lam yasjud fala itsma alaih. Adapun yang tidak sujud, tidak ada dosa atasnya. Itu jelas hadisnya. Bahwa ini tidak wajib. Ya, ini tidak wajib. Kenapa? Karena yang tidak sujud, tidak ada dosa atasnya. Kemudian, dalil yang lain yang menunjukkan tidak wajib adalah bahwa hal itu diucapkan Umar bin Khattab di hadapan para sahabatnya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Dan tidak ada dinukilkan pun yang menyelisihinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya para sahabat berijma' bahwa hukum sujud sahwi tidak wajib. Bahwa hukum sujud tilawah tidak wajib. Hukum sujud tilawah tidak wajib. Dan termasuk dari dalil juga yang menunjukkan bahwa sujud tilawah tidak wajib adalah Nabi dari hadis Zaid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm. Lalu beliau tidak sujud. Ya. Beliau tidak sujud dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Zaid untuk sujud. Kalau seandainya sujud itu wajib, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberitahukannya. Pada saat itu juga. Kenapa? Karena ada kaidah disebutkan oleh para ulama, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Yang artinya mengakhirkan penjelasan pada saat penjelasan tersebut diperlukan tidak boleh. Zaid membaca surat An-Najm yang di dalamnya terdapat sujud tilawah. Ayat sajadah. Lalu beliau tidak sujud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendengar Zaid membaca surat An-Najm tidak sujud, tidak memperingatkan Zaid. Kalau seandainya sujud tilawah itu adalah wajib, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memperingatkannya saat itu juga. Kenapa? Karena ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Itu kaidah para ulama. Mengakhirkan sebuah penjelasan pada saat penjelasan itu diperlukan tidak diperbolehkan. Paham ya? Adapun yang mengatakan wajib, mereka berdalil. Dalilnya yaitu hadis tentang syaitan yang kebuncuk, menyendiri saat dibacakan ayat sajadah, kemudian anak Adam sujud, setan menyendiri sambil menangis. Setan berkata, umira benu Adam bis sujud. Anak Adam diperintahkan untuk sujud. Fasajada, lalu dia sujud. Falahul jannah, maka baginya surga. Wa umirtu fa abaitu faliyannar, dan aku diperintahkan untuk sujud, lalu aku enggan, maka bagiku neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa kata yang mengatakan wajib di situ kan ada umira, perintah. Dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Lalu bagaimana menjawabnya? Menjawabnya adalah iya, di situ diperintahkan. Dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban, kecuali jika ada dalil yang menurunkannya dari wajib menuju sunnah. Dan di sini ada dalil. Ada dalil perkataan siapa? Umar bin Khattab. Yang perkataannya itu, meskipun hanya perkataan sahabat, bukan hadis Rasul, tetapi dihukumi oleh para ulama seperti hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Baik. Kita baca hadis selanjutnya. Jadi hukum sujud tilawah apa? Hah? Sunnah. Ya. Tapi kalau sunnah dikerjakan apa ditinggalkan? Dikerjakan. Jangan karena sunnah kemudian bermudah-mudah untuk meninggalkannya. Sunnah tapi dikerjakan. Karena salah satu keistimewaannya tadi, membuat syaitan menyendiri, menangis. Dan itu tugas kita, bermusuhan syaitan. Bagaimana dia, bagaimana kita buat dia sengsara, terhina, rendah. Ya, di dunia ini. Baik, hadis selanjutnya. Hadis 371. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis-sajdati kabbar wa sajada wa sajadna ma'a. Rawahu Abu Dawud bi sanadin fihi lin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan kepada kami Al-Qur'an. Apabila beliau melewati ayat sajdah, beliau bertakbir dan sujud, dan kami pun ikut sujud bersama beliau. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang di situ ada kelunakan. Biografi sahabat yang meriwayatkan ini di sini adalah Abdullah bin Umar. Nah, kalau tadi Umarnya, sekarang anaknya, ya. Dan dua-duanya manusia istimewa di dalam agama Islam. Ini menjadi pembelajaran bagi kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar senantiasa beragama yang benar, berilmu yang banyak. Ya. Nah, itu salah satu tugas orang tua. Sebagaimana hadis ayat Al-Quran dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menjaga keluarga artinya adalah allimuhum wa addibuhum, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ajari mereka ilmu agama, ajari mereka adab agama. Ini ahibati hafizakumullah. Baik. Kita lanjutkan. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang ketika zaman Rasulullah SAW beliau berumur belasan tahun. Dan di akhir hayat Rasulullah SAW beliau berumur 22 tahun saja. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Dan beliau terkenal dengan kata-kata sigharus sahabah. Sahabat yang masih muda-muda, ya, hanya berumur belasan ataupun 20-an. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu terkenal dengan kebenciannya terhadap bid'ah. Makanya beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah adalah sesat, meskipun manusia menganggapnya baik. Ya, menganggapnya baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga terkenal dengan semangatnya menjalankan syariat Islam, terutama jihad. Waktu itu beliau di peperangan Uhud baru berumur 14 tahun. Tetapi beliau ingin ikut perang dan tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mengatakan, wahai Rasulullah, orang ini kalau bergulat denganku, aku menang. Meskipun dari sisi umur, dia lebih kuat dariku. Tapi kalau aku bergulat, aku menang. Akhirnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bergulat dan menang. Menunjukkan agar kita mendidik anak-anak kita untuk semangat beragama, semangat membela agama, ya, sebagaimana seorang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Waktu itu umur belasan tahun, umur 14 tahun itu anak kelas SMP berapa? Kelas 2 coba, ya, sebegitunya terhadap penjagaan terhadap agamanya. Ini menjadi pelajaran bagi kita, para orang tua, agar menanamkan kepada anak membela agama. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau seorang ahli hadis, muhaddis. Salah satu sahabat Nabi yang muda belia, yang bernama Abdullah, yang banyak meriwayatkan hadis. Di kalangan ulama hadis ada istilah namanya al-abadilah al-arba'ah. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang bernama Abdullah berjumlah 4, masih muda dan banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair. Ada yang mengatakan Abdullah bin Amir. Abdullah bin Zubair. Ya. Maka kalau dikatakan al-abadilah al-arba'ah, maka mereka 4 orang yang bernama Abdullah, yang masih muda-muda, dari sahabat Rasulullah SAW, dan banyak meriwayatkan hadis, mereka lah orangnya ini. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang semestinya memperhatikan penuntutan ilmu di masa kecil, ya, terutama di masa kecil ini kuat untuk menghafal, di masa tua baru mengembangkan, ya. Dan mudah-mudahan, bukan promosi tetapi kabar baik, pesantren yang akan saya bangun mudah-mudahan Januari nanti dibuka. Salah satu program unggulannya adalah menghafal hadis. Di samping menghafal Al-Quran. Kita 6 tahun target dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA 30 juz. Kemudian hafal hadis sekitar kelas 3 SMA SMP saja 300 hadis. Dan insya Allah bisa. Karena sudah diatur waktu dan jadwalnya masing-masing. Karena itu salah satu program unggulan. Al-Quran dan hadis. Kita ingin gabungkan dua-duanya. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi keluar dari situ, maka bisa berdakwah. Bisa mengajari umat. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Itu sekitar tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan beliau wafat tadi tahun berapa? 73 Hijriah. Taib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Nabi Muhammad SAW pernah membacakan kepada kami Al-Quran. Apabila beliau melewati ayat sajdah, beliau bertakbir dan sujud. Kami pun ikut sujud bersama beliau. Yang menjadi inti pembicaraan di sini adalah hukum takbir ketika mau sujud tilawah. Yang kalau orang baca Quran, kemudian ada sujud tilawah, kemudian dia mau sujud, apakah dia bertakbir atau tidak? Jadi, kalau dalam hadis ini, beliau bertakbir, berarti ada. Dan sujud, dan kami pun sujud bersama beliau. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang di situ ada kelunakan. Kelunakan maksudnya adalah hadis yang di dalamnya terdapat seorang perawi yang cacat. Cacat bukan fisiknya ya. Akan tetapi seorang perawi yang cacat dari sisi kepribadiannya. Entah hafalannya kurang, entah dia lemah, entah dia kurang taat kepada Allah dan semisal. Yang jelas, saya tidak ingin terlalu singgung bahwa hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Sebagian ulama berdasarkan hadis ini menyatakan bahwasanya disyariatkannya takbir ketika ingin sujud tilawah dengan mengucapkan Allahu Akbar, kemudian baru sujud. Baik di dalam dan ini berlaku di luar sholat. Sebagian ulama berpendapat dengan hadis lemah ini seperti itu. Adapun dan itu hanya untuk takbir sujudnya saja. Adapun bangunnya tidak perlu bertakbir karena tidak disebutkan dalam hadis. Hanya untuk sujudnya saja. Jadi misalkan baca ayat, ya, kemudian dia sujud Allahu Akbar. Ketika bangun tidak perlu takbir dan ini khusus di luar sholat. Adapun di dalam sholat maka setiap perpindahan harus dengan takbir. Ya. Baik. Pendapat yang benar dari hal ini adalah bahwa takbir untuk sujud tilawah tidak disyariatkan. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa? Karena enggak ada dalil yang kuat. Tidak ada dalil yang kuat. Berarti setiap kali orang baca ayat, di situ di dalamnya ada sujud tilawah, maka dia apa? Dia sujud tanpa bertakbir. Kita lanjutkan setelah azan. Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah. Ya. Tadi kita sebutkan bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah orang jika membaca ayat Al-Quran di dalamnya terdapat ayat sajadah, maka tidak perlu bertakbir, langsung sujud. Innalladzina yastakbiruna ibadana sayadkhul, bagaimana ayatnya dalam surat As-Sajadah? Pokoknya habis baca kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, maka langsung sujud. Tidak perlu bertakbir jika di luar sholat. Adapun di dalam sholat, maka ada namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Setiap gerakan harus ada takbirnya. Baik. Kemudian, ahibati hafizakumullah, di dalam hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran. Yang pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi bagi seorang yang mendengar dengan seksama ayat sujud sahwi dibacakan. Salah. Saya ulangi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkannya sujud tilawah bagi siapa yang mendengar sujud ayat sajadah dibacakan. Saya ulangi sekali lagi. Ayat ini menunjukkan bahwa disyariatkannya sujud tilawah bagi siapa yang mendengar dengan seksama. Mustami' aja, bukan hanya sekedar yasma', bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dengan seksama ayat sujud dibacakan atau ayat sajadah dibacakan. Dalilnya mana? Itu dalam hadis tadi, ya, yaitu disebutkan di sini bagaimana? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an fa idza marra bis sajdah kabbar wa sajada ma'ahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Qur'an di hadapan kita, lalu apabila beliau melewati ayat sajdah, beliau bertakbir, lalu beliau sujud, dan kami pun sujud bersama beliau. Ada yang bertanya, "Ustaz, kan hadisnya lemah?" Maka jawabannya, di sana terdapat hadis lain yang menunjukkan bahwa siapa yang mendengar ayat sajdah dibacakan, maka dia sujud sebagaimana yang membacanya sujud. Yaitu dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bercerita, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina as-surata fiha as-sajdah, fa yasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna mawdhi'an li jabhatihi." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membacakan kepada kita ayat Al-Qur'an. Lalu di dalam sering membacakan kepada kita surat dari Al-Qur'an. Di dalamnya terdapat ayat sajdah. Lalu beliau sujud, kami pun sujud bersama beliau. Sampai salah seorang dari kami tidak mendapati tempat untuk sujud. Saking sempitnya tempat sujudnya. Ini hadis sahih, beda dengan yang kita baca ini. Ya. Cuma di sini tidak ada penyebutan apa? Takbir. Hadis sahihnya tidak ada penyebutan takbir. Paham ini para ikhwah? Ustaz, kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis lemah? Maka jawabannya adalah ada beberapa sebab. Beliau ingin memberitahukan bahwa ini lemah. Makanya beliau jelaskan bi sanadin fihi lin. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang di dalamnya terdapat kelunakan. Ada kelemahan. Nah, itu salah satu sebab kenapa beliau menyebutkan di dalam kitab beliau hadis lemah. Toh ada hadis sahihnya. Ya. Hadis sahih orang sudah tahu banyak, sedangkan hadis lemahnya orang tidak tahu. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua yaitu beliau ini bermadhab Syafi'i. Dan buku yang beliau tulis ini, Bulughul Maram ini adalah salah satu dalil dari madhab Syafi'i. Oh ternyata dalilnya apa? Lemah. Dan benar bahwa salah satu yaitu pendapat madhab Syafi'i, kalau lagi baca ayat sajadah, maka sebelum sujud tilawah, maka dia harus takbir. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Ternyata hadisnya apa? Lemah. Paham ini, para ikhwan? Baik. Dan ini tidak merendahkan mazhab Syafi'i, enggak. Ya. Jangan sentimental begitu, orang. Ini kita membicarakan secara ilmiah. Ya. Bukan berarti kita merendah-rendahkan mazhab ataupun kita menyalah-nyalahkan mazhab. Tidak. Tapi kita ingin beragama secara ilmiah, berdalil-dalil dari hadis yang Rasulullah SAW yang sahih. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan saat sujud tilawah. Tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan saat sujud tilawah. Karena yang diperintahkan sujud, bukan mengangkat kedua tangan. Bahkan ini di dalam sholat juga begitu. Ya, wahum la yastakbirun, Allahu Akbar. Langsung. Jangan tidak perlu mengangkat tangan. Langsung, Allahu Akbar. Kalau di dalam sholat saja tidak perlu, apalagi di luar sholat. Ya, jadi misalkan kita lagi baca gitu, santai-santai di rumah. Wahum la yastakbirun. Kemudian tidak perlu mengangkat, langsung sujud. Tidak perlu juga takbir. Paham ya? Baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa boleh sujud tilawah pada waktu-waktu terlarang. Waktu terlarang maksudnya apa? Waktu terlarang untuk sholat. Seperti habis asar, habis subuh. Ya, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita. Maka tidak berlaku itu pada sujud tilawah. Ya. Kenapa? Karena sujud bukan sholat. Dan hadis-hadis yang melarang tentang sholat di waktu-waktu terlarang itu hadis yang berkaitan dengan sholat. Sedangkan sujud adalah bukan sholat. Dia hanya bagian kecil dari sholat. Baik. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah boleh sujud tilawah meskipun dalam keadaan tidak suci. Boleh. Kok bisa Ustaz? Kan baca Quran. Banyak keadaannya, mungkin makmum, makmumnya batal, atau bukan makmum, mendengar, yang mendengar bacaan ayat sajadah, dan dia tidak punya wudu, lalu yang baca sujud, maka yang mendengar pun ikut sujud, padahal dia tidak punya wudu. Ataupun membaca Al-Quran dari hafalan. Hafalan kan tidak mesti harus apa? Tidak mesti harus berwudu. Ya. Tapi tentunya lebih afdal dia berwudu, dia menghadap kiblat. Tapi tidak mesti harus berwudu kalau dari hafalan. Kalau megang mushaf baru berwudu. Paham ya? Maka pada saat itu kalau seandainya dia pas lagi murajaah, murajaah Quran ya, bukan murajaah Facebook. Ya. Pas lagi dia murajaah, kemudian melewati ayat sujud, ayat sajadah, maka dia sujud. meskipun tidak harus, tidak dalam keadaan bersuci. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah tentang bahwa sujud tilawah di dalamnya dianjurkan membaca bacaan sujudnya secara khusus. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudil Qur'an bil lail, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Ini salah satu bacaan. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi quwwatihi. Di sana ada hadis lain yang juga menunjukkan akan hal ini, yaitu mengucapkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini menunjukkan bahwa kita wajib untuk menghafalnya. Karena kalau pas lagi kita baca Quran atau pas lagi sujud tilawah, maka kita senantiasa membaca doa ini. Baik. Pada hadis ini selesai tentang sujud tilawah. Sekarang sujud yang ketiga, kan sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Insyaallah malam ini bab sujud selesai. Pekan depan saya mohon kepada bagian dakwah untuk membuat flyer bab baru, semangat baru Ustaz Mahadangi. Ya. Bab baru, semangat baru. Dulu ya, majelis Bulughul Maram ini salah satu majelis yang disenangi karena berkaitan dengan fikih. Ya. Tetapi karena di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, terdapat masalah-masalah fikih, akhirnya orang tidak terlalu suka. Padahal kalau dia bersabar, kita akan jalan terus, matahari terus terbit tenggelam tanpa ada yang bisa menghentikannya. Dan kawan-kawan saya yang hadir di sini berdoa agar istiqamah. Kenapa? Karena kadang-kadang ada saja sesuatu yang menghalangi seseorang untuk tidak rutin. Wallahi para ikhwah, saya baru-baru ini diundang kembali ke Nabire di Papua. Insyaallah 2019 saya akan ke Papua lagi. Nanti mereka minta, Ustaz nanti safari ya Ustaz. Paling minimal 5 hari antum di sana. Kami enggak ada Ustaz. Di sini hampir setiap malam ada. Tinggal milih apa. Ya, hendak yang bagaimana ilmunya ataupun pelajarannya silahkan hadiri. Maka sangat rugi. Ada pepatah Arab mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illa al-mardha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tidak ada yang bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang yang sakit. Kalau ustadznya sudah tidak ada, baru merasakan. Tidak ada majelis ilmu. Ya, hati-hati. Makanya nanti buat bab baru, semangat baru, Ustadz Mahadangi. Nah, ajak kawan-kawan. Mungkin yang hadir di sini juga akibat ajakan orang lain. Sedangkan orang lainnya tidak cungul-cungul sampai sekarang. Ya. Makanya diikhlaskan niat agar istiqamah. Ikhlas niat agar istiqamah. Lihat sekarang sudah ayat hadis yang ke-370-an, tidak terasa. Terus per pekan 3 ayat, 3 hadis, 3 hadis, 3 hadis. bab pekan depan bab salatut tatawu, bab salat sunnah. Sudah tidak akan kembali lagi hari-hari membicarakan tentang sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi tidak akan kembali lagi. Kecuali kalau ada lagi yang membuat majlisnya. Paham ya? Ini hari-hari itu tidak akan pernah bisa berlalu, bisa kembali lagi. Walaupun kita bayar dengan dunia dan seisinya. Maka saya berpesan, berdoalah kepada Allah agar istiqamah. Karena nanti ada entah sakitlah, entah pekerjaan hanyalah yang menggiurkan waktunya habis maghrib sampai isya. Ya, digaji sebulan 10 juta. Nah, iya Pian. Ya, apa Pian? Ya. Pas lagi perlu-perlunya karena hendak poligami. Siapa Pian? Lah. Akhirnya bulughul maramnya jadi karam. Bulughul maram karam. Bulughul karam namanya. Ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seseorang dimudahkan untuk taat kepada Allah. Baik. Hadis yang ke-372 wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah rawahul khamsatu illa An-Nasa'i. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan hal yang menggembirakannya beliau tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat 5 orang imam selain Imam An-Nasa'i. Taib. Ahibati hafizakumullah taala, Abu Bakrah ini adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nama asli beliau adalah Nufai' bin Al-Harith. Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith bin Kaldah. Kaldah. Dan Abu Bakrah ini saya selalu ingat hadisnya satu riwayat Abu Bakrah ini dari sahabat Abu Bakrah yaitu ma lan yufliha qaumun wallahum imra'ah. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Ya. Itu hadisnya Abu Bakrah. Saya paling ingat. Karena berkaitan dengan kepemimpinan perempuan pasti hadisnya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah radhiyallahu anhu beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ini wafat pada tahun 51 Hijriah. Dan beliau berasal dari Taif. Kemudian pindah ke Basrah. Basrah di mana? Di Irak. Dan Abu Bakrah ini maula Rasulillah. Maula. Maula itu artinya budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Akhirnya loyal kepada Rasulullah. Nah, itu namanya maula. Karena kenapa? Karena perbudakan itu mengerikan. Orang yang dimerdekakan dari perbudakan itu seperti hidup kembali. Karena dia terlepas dari jerat-jeratan perbudakan. Hartanya bebas, berlaku apa saja bebas. Tapi kalau perbudakan itu kan benar-benar sebagai harta tuannya tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya para ulama mengatakan dalam hadis sahih bahwa seseorang tidak akan pernah bisa membalas jasa ibunya sampai dia mendapati ibunya dalam keadaan budak dan dia kemudian merdekakan. Karena pemerdekaan budak itu sebuah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, Abu Bakrah adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah budak mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau senantiasa membantu Rasulullah SAW. Loyalnya kepada Rasulullah SAW. Kenapa loyal? Ya tadi, karena budak itu Orang yang dimerdekakan dari perbudakan itu seperti hidup kembali. Ustaz, kenapa ada perbudakan sih? Mereka kan manusia juga sama dengan kita. Itulah hukum Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Jangan ditanya apa yang Allah perbuat, tetapi manusia yang akan ditanya atas perbuatan mereka. Allah Maha Kuasa atas segala syariatnya, Maha Hikmah atas segala syariatnya. Nah, ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila mendapatkan hal yang menggembirakan. Para ikhwah, kata-kata hal yang menggembirakan di sini maksudnya adalah sesuatu yang menggembirakan apa saja, ya, apa saja yang menggembirakan. Beliau tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah sujud syukur, ya, maksudnya sujud syukur. Dan hadis ini riwayat 5 orang imam. 5 orang imam istilah dari Ibnu Hajar. Kita runut ya. 2 yang disebut dengan muttafaquna alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang imam atau yang disebut oleh beliau istilah beliau muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya apa? Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk meriwayatkannya di dalam 2 kitab sahih mereka, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu 2. Kalau Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan rawahu tsalatsah, diriwayatkan oleh 3 imam. Berarti siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua dan Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad. Kemudian rawahul arba'ah, hadis diriwayatkan oleh imam 4. Imam yang 4 siapa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah di dalam kitab sunan-sunan mereka. Di dalam kitab sunan-sunan mereka. Kenapa jatuh sendiri dia? Ya. Di dalam kitab sunan-sunan mereka. Paham ya? Kalau orang berpikiran sial itu macam-macam tuh. Geger serongan. Ya. Ada aja di dalam hati itu perasaan seperti itu dan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma minna illa." Tidak ada di antara kita kecuali punya perasaan nasib sial itu ada. Walakin Allah yudhhibuhu bitawakkul. Tapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Ya, menghilangkannya dengan tawakal. Bersandarlah kepada Allah. Yang terjadi, terjadi. Yang tidak terjadi, tidak akan pernah. Yang belum tidak ditakdirkan, tidak akan pernah terjadi. Baik. Kemudian, ahibbati hafizakumullah, belum habis. Semalam belum kajian di Serang, Banten. Minum setengah, karena diisinya. Jadi kada habis-habis. Allahuakbar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sampai mana tadi? 4. Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi. Dalam kitab Sunan. Namanya Sunan. Kitab Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Kemudian rawahul khamsah. Diriwayatkan oleh 5 orang imam. 4 yang tadi ditambah dengan Imam Ahmad. Nah, di sini beliau menyebutkan hadis riwayat 5 orang imam selain An-Nasa'i. Nah, tinggal kurangi aja. Jadi hadis diriwayatkan oleh 5 orang imam berarti Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Dikurangi berarti. Ya, dikurangi jadi 4. Baik. Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW kalau ada sesuatu yang menggembirakannya maka beliau bersyukur dengan cara sujud. Dan ini, perhatikan, dan ini termasuk cara bersyukur. Sujud syukur termasuk cara bersyukur. Cara bersyukur ada tiga. Dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Setelah minum mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyani ba'da. Alhamdulillah alladzi at'amani wa razaqani min ghairi hauli minni wa la quwwa. Ya. Setelah tidur alhamdulillah alladzi ahyani ba'da mamat. Terus mengucapkan dengan lisan. Dan bersyukur dengan hati. Merasakan itu nikmat dari Allah. Bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa berpakaian, bisa berumah, bisa alat transportasi, bisa. Rasakan itu dalam hati. Bersyukur dengan hati. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh. Anggota tubuh salah satunya adalah dengan cara melaksanakan sujud syukur. Jadi Anda perlu tulis sujud syukur merupakan implementasi dari cara bersyukur. Dan para ulama mempunyai kaidah kullu ta'atin syukrun lillah. Setiap ketaatan bentuk kesyukuran kepada Allah. Apapun itu. Ya, ketaatan apapun. Mau sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, minta pertolongan, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, nolong orang, bakti orang tua, ya, senyum, itu syukur. Senyum kepada orang itu syukur. Setiap ketaatan adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadisnya jelas insyaallah tidak ada hukum yang begitu jelas begitu mendesak untuk dijelaskan lebih dalam lagi. Hibati hafizakumullah, hadis yang ke-373. Wa an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala sajada an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa atala as-sujuda thumma rafa'a ra'sahu wa qala inna jibrila atani wa basharani fa sajadtu lillahi syukran rahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sujud dan beliau memanjangkan sujudnya kemudian mengangkat kepalanya lalu beliau bersabda sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku lalu ia memberi kabar gembira kepadaku maka aku pun sujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Biografi dari perawi hadis ini adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Auf Al-Qurashi. Saya ulangi, Abdurrahman bin Auf Al-Qurashi. Jadi beliau dari Quraisy dan beliau salah satu sahabat Nabi yang 10 dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, kemudian Talhah, kemudian Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang ke-8 yang masuk Islam. Allahu Akbar. Dan beliau termasuk 6 orang yang dipilih oleh Umar untuk menjadi khalifah salah satu dari mereka. Jadi kan ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq meminta atau memilih Umar menjadi khalifah. Ketika Umar bin Khattab wafat, beliau memilih 6 orang. Disebut sebagai Ahlul Hilli Wal'ak. Yaitu orang yang memutuskan keputusan 6 orang tersebut. Untuk memilih di antara mereka siapa yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Nah, salah satu dari 6 ini adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berkumpul nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Murrah, pada kakek Nabi Muhammad SAW, Murrah Muhammad bin Abdul bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, kakek beliau yang ke-8 ya, atau yang ke-7. Nah, Abdurrahman bin Auf juga keturunan dari Murrah, makanya beliau seorang Quraisy. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah di kota Madinah An-Nabawiyah. Dan beliau adalah seorang saudagar kaya, ahli dagang. Ini menunjukkan bahwa orang yang masuk surga ya tidak mesti harus miskin. Maka boleh menjadi orang kaya asalkan kekayaannya tidak di hati. Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar Siddiq kaya, Utsman bin Affan kaya, Umar bin Khattab kaya. Ya, orang-orang kaya. Bahkan disebutkan oleh para ulama 10 dari yang dijamin masuk surga tadi orang kaya. Tetapi kekayaannya tidak ada pada hatinya. Apa maksudnya tidak pada hatinya? Sering meletakkannya di jalan Allah. Seperti misalkan Rasulullah SAW ingin berperang. Kemudian waktu itu di kota Madinah paceklik, kekeringan. Tidak menghasilkan perdagangan. Akhirnya tidak ada uang untuk berperang. Maka pada waktu itu disebut dengan Jaisul Usrah. Pasukan yang sulit berperang. Datang Utsman bin Affan. Bawa apa? Bawa unta. Maktumah, sudah diberi tanda sekitar 7.000 unta. Untuk apa? Berperang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau gembira sekali karena bisa berperang. Ini menunjukkan bahwa orang kaya penting di dalam dunia dakwah. Ya. Maka jadilah orang kaya. Mau kaya? Ya. Agar bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, agar bermanfaat untuk kaum muslimin. Dengan syarat kekayaannya tidak ada pada hatinya. Baik. Tapi masalahnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghnia bi 500 'am. Orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Masih mau jadi orang kaya? 500 tahun kalau hitungan dunia lawas. Kalau hitungan akhirat satu harinya 1000 tahun. Berarti kalau 500 tahun masih jadi orang kaya? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qumtu ala babil jannah fa idza 'amatu man dakhalaha al-fuqara. Aku menilik ke dalam surga. Ternyata penghuni surga yang paling terbanyak orang miskin. Anak sugih kan? Kayak anak miskin. Pilihan sulit saja. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, "Qumtu ala babil jannah fa idza amatu man dakha fa idza aktsaru ahliha al-fuqara wa ashabul jiddi mahbusun." Aku berdiri di pintu surga. Ternyata kebanyakan penghuni surga orang miskin. Orang-orang kaya mana? Sedang dihisab, lama hisabnya. Ya, lama hisabnya. Nah, itu sudah 3-0 tuh. Ya. Masih ingin gak ya? Masih man? Ragu-ragu sini. Maka jawabannya adalah antara kaya yang bersyukur, miskin yang bersabar, semuanya sama di sisi Allah. In istawaya fit taqwa istawaya fit darajah. Jika mereka semuanya sama bertakwa, sama dalam derajatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi tidak terlihat mau miskin, bersabar, kaya, bersyukur, semuanya sama. Salah satu dalil yang menunjukkan keistimewaan orang kaya dibandingkan miskin adalah jihad tadi. Jihad bisa. Antum lihat di dalam Al-Quran, cek dalam Al-Quran sekarang mudah dengan aplikasi. Cek. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad dengan harta dan nyawa. Harta dulu baru nyawa. Karena gak akan bisa seseorang berjihad tanpa harta. Gak bisa. Itu sekarang apalagi alat-alat perang, semuanya dengan harta. Bahkan dari mulai semenjak dahulu itu. Nah, itu tidak bisa dilawan. Orang kaya dalam hal ini tidak bisa dilawan. Ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, orang-orang fakir dari kaum muhajirin mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya banyak membawa pahala. Wan na'imil mukim wa darajatil ula. Nikmat yang nyata dan derajat yang tinggi. Kata Rasulullah SAW, wa madzak. Kenapa mereka seperti itu? Kata para sahabat yang fakir muhajirin ini, yusallun kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaqun wala natasaddaq. Mereka bersedekah, kita orang miskin enggak bisa sedekah. Wa ya'tiqun wala na'tiq. Mereka memerdekakan budak seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kita tidak bisa memerdekakan budak. Ya, ini yang menyebabkan orang fakir mengeluh kepada Rasulullah. Kak, mengeluh ingin kaya atau ingin sama pahala? Maka kata Rasulullah SAW, apa alimukum syai'an? Maukah engkau, kalian aku beritahukan dengan sebuah ilmu. Kalau kalian mengamalkan ilmu tersebut, kalian akan tudrikuna man sabaqakum. Kalian akan mengejar orang yang lebih dahulu daripada kalian, pahalanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melewati kalian. Ya. Kecuali orang yang beramal seperti amalan kalian. Apa itu amalannya wahai Rasulullah? Kaum fakir langsung semangat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33, 33, 33. Di setiap selesai sholat fardu. Pulang mereka. Lihat orang-orang kaya sedekah, capek-capek. Gitu. Silahkan kalian sedekah. Kita cuma mengamalkan ini, pahalanya dapat apa? Bisa mendahului, menyusul orang yang lebih dahulu pahalanya, dan tidak akan bisa disusul oleh orang lain. Kecuali yang mengerjakan seperti amalan kalian. Akhirnya setelah beberapa lama mereka pulang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahlil amwal, fafa'alu mithla mafa'al. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mendengar gawian kita. Maka akhirnya mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Tadi kan syaratnya tidak boleh apa? Mengerjakan apa kecuali yang mengerjakan seperti pekerjaan kalian. Di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda apa? Enggak mungkin dia dikasih amalan lagi, enggak mungkin. Sudah selesai itu. Itulah amalannya untuk mendahului orang kaya. Maka kata Rasulullah SAW, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Para ulama mengatakan, "Hadzal hadits aqwa hujaj ala fadlil ghina 'ala al-faqr." Hadis ini menunjukkan hujah yang paling kuat bahwa orang kaya lebih utama dibandingkan orang miskin. Ah, naksugi. Ya. Jadi sama, orang miskin bersyukur, bersabar, orang kaya bersyukur, sama. Taib. Kembali kita ke masalah kita. Abdurrahman bin Auf, dia berkata, Nabi Muhammad SAW pernah sujud dan beliau memanjangkan sujudnya. Kemudian mengangkat kepalanya lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku lalu memberi kabar gembira kepadaku." Di sini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menggembirakan, makanya beliau memperpanjang sujudnya. Maka aku pun sujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Ini menunjukkan bahwasanya dalil disyariatkannya sujud syukur. Ya, dalil disyariatkannya sujud syukur. Dan boleh sujud syukur berkali-kali ketika dapat nikmat berkali-kali juga. Para ulama mengatakan ini hadis menunjukkan istihbab sujud syukur ala tajuddudin ni'am. Boleh dianjurkan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat berkali-kali. Sujud syukur berkali-kali ketika dapat nikmat berkali-kali. Misalkan ya. Seorang dikaruniai anak, sujud syukur. Kemudian istrinya selamat, sujud syukur. Kemudian dapat hadiah yang banyak atas kelahiran anaknya dari kaum muslimin, sujud syukur. Boleh seperti itu. Dianjurkan sujud syukur saat nikmat terus berulang. Boleh itu. Ya wallahu alam. Baik, hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim dan hadisnya hasan insyaallah taala. Dari Al-Bara ibn Azib, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha 'aliyan ila al-Yaman fa dzakara al-hadits qala fa kataba 'Ali radhiyallahu anhu bi islami falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan rawahu al-Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke kota Yaman. Kemudian dia menyebutkan, lanjutkan hadis itu, dia berkata, kemudian Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, kemudian Ali menulis kabar tentang keislaman mereka, orang-orang Yaman. Ketika Rasulullah SAW membaca surat tersebut, beliau langsung tersungkur sujud sebagai tanda syukur terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hal itu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan asal hadis ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Al-Bara ibn Azib namanya adalah Al-Bara bin Azib bin Al-Harith bin Adi. Al-Bara bin Azib bin Al-Harith bin Adi. Dan beliau wafat pada tahun 72 Hijriah di kota Kufah. Kufah di mana? Kota Kufah di Irak. Ya. Al-Bara bin Azib meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengutus Ali ke Yaman. Ini menunjukkan keilmuan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena tidak mungkin utusan Rasulullah sembarangan. Menunjukkan keilmuan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi rela meninggalkan kota Madinah, kota suci demi berdakwah. Ini terdapat pelajaran. Terkadang seseorang lebih mendahulukan berbuat baik kepada orang banyak dibandingkan dia ahli ibadah sendirian. Berbuat baik manfaatnya untuk orang banyak lebih utama dibandingkan dia ahli ibadah sendirian. Ahli sholat malam, ahli baca Quran. Tapi ini yang lain orang baik. Senang menolong orang. Senang menggani orang kemana-mana. Senang membuat orang senang. Ini lebih utama dibandingkan yang ahli ibadah sendirian. Apalagi ada sampai perkataan, Yang penting kita aja kada usah mengurus orang. Maka tidak benar. Ya. Tidak benar perkataan seperti itu. Kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa seorang dari muslim semestinya dia bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman. Meninggalkan kota Madinah yang suci. Yang mati di kota Madinah mendapat syafaat Rasulullah SAW. Tapi mereka pergi ke negeri Yaman untuk berdakwah. Dan Yaman pada waktu itu masih heterogen. Ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada Muslimnya. Nah, ketika Rasulullah SAW membaca surat dari Ali bin Abi Thalib tentang keislaman orang-orang Yaman, berarti dakwahnya benar. Dakwahnya diterima oleh orang-orang Yaman. Maka Rasulullah SAW tersungkur sujud mendengar hal itu. Ini menunjukkan disyariatkannya sujud syukur saat mendapatkan kabar gembira. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kabar gembira yang dimaksud bukan hanya sekedar mendapatkan harta duniawi. Bukan. Perkara duniawi. Tidak. Tetapi kabar gembira yang dimaksud juga adalah kabar tentang perkara-perkara yang bagus-bagus dalam agama. Wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mudah-mudahan dibuatkan flyer untuk pekan depan. Judulnya Semangat Baru, Bab Baru, Ustadz Mahadangi. Ya. Dan saya berpesan kepada yang sering membuat flyer, jauhi gambar-gambar manusia. Meskipun hanya tangan, hanya kaki. Ya. Karena itu lebih wara'. Wara' itu meninggalkan yang halal agar tidak masuk kepada yang haram. Karena nanti suka menggambar-gambar seperti itu, akhirnya nanti ke sana. Menggambar manusia diharamkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fikum wa fik. Untuk sujud syukur, apakah ada doa khusus seperti sujud tilawah? Belum ada. Hanya sebatas sujud. Ya, bahkan dalam hadis tadi belum ada bacaan sujud. Ya, bacaan sujud syukur. Nah, ini. Hibati hafizakumullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sujud syukur ada syaratnya, syarat-syaratnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud syukur ya. Tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan untuk suci, menutup aurat, berhijab bagi wanita, menghadap kiblat. Tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan sujud syukur untuk suci, menutup aurat, berhijab bagi wanita, menghadap kiblat. Tetapi sujudlah sebagaimana seseorang sujud. Dan ahibati hafizakumullah taala, sujud syukur tidak ada takbir di awalnya atau di akhirnya. Tidak ada salam, tidak ada tasyahud. Ya, ini pendapat yang lebih kuat, wallahu alam. Dan sujud syukur tidak ada zikir tertentu. Ya, tetapi dia sujud saja, bahkan dia boleh membaca doa apa saja. Yang penting dia sujud, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sujud syukur ya boleh untuk diqadha. Kalau seandainya tempatnya tidak cocok, ya, maka dia boleh sujud syukurnya di tempat lain saat sudah beberapa saat. Gitu. Sudah beberapa saat, misalkan dia mendapatkan kabar gembira pas di tengah jalan. Ya, mungkin dia sujud tengah jalan, sampai rumah baru dia sujud syukur. Boleh, wallahu a'lam. Apakah ada dalil tentang sujud ketika setelah zikir, setelah sholat wajib maupun sunnah? Jika dengan alasan sujud syukur karena telah diberi kenikmatan beribadah. Apakah hal ini termasuk bid'ah? Kalau diyakini selalu seperti itu bid'ah. Maksudnya, maksud pertanyaannya antum paham enggak? Jadi ada orang setelah sholat fardu, sebelum dia keluar masjid, dia senantiasa sujud. Di luar sholat, setelah salam, setelah zikir, setelah doa, sujud aja begitu. Nah, kalau seandainya ini disebut sebagai sujud syukur karena sudah beribadah kepada Allah, maka kalau itu diyakini sunnah, maka ini belum ada sunnahnya. Kalau dirutinkan, belum ada dalilnya. Ya, kalau dirutinkan, belum ada dalilnya. Allahu a'lam. Bolehkah saat sholat membersihkan hingus, memaus hingus, karena lagi hingusan, jika dibiarkan khawatir mengotori masjid dan mengganggu bacaan sholat saya? Maka jawabannya boleh. Dan ini perbuatan yang dikerjakan karena ada hajat. Dan hukumnya disyariatkan. Artinya boleh. Jadi kan gerakan dalam sholat itu ada beberapa poin. Yang pertama, gerakan yang disyariatkan dalam sholat. Ini hukumnya disyariatkan. Yang kedua, bergerak di dalam sholat untuk keperluan. Keperluan tersebut mendesak. Maka ini disyariatkan. Contoh kita sholat di rumah, misalkan sholat sunnah. Anak kita umur 1 tahun, 2 tahun main dispenser. Maka pada saat itu kita ambil. Kita bergerak gerakan selain sholat. Dan itu disyariatkan. Karena menyelamatkan nyawa lebih utama dibandingkan meneruskan ibadah pada saat itu. Yang ketiga, gerakan yang bukan gerakan sholat tetapi tidak diperlukan. Tetapi sedikit. Ya, seperti misalkan orang jenggotnya panjang. Allahu Akbar. Salat, ya. Nah, ini tidak benar. Seperti sebagian ada orang kalau di Arab Saudi mereka kan pakai surban. Surban yang hitam yang merah itu. Dan kalau kita kan pakai peci, peci itu peci hitam, kemudian pecinya rapi gitu. Di sana adatnya surbannya itu harus ada muncungnya gitu. Coba antum lihat di internet, ya. Dan itu menunjukkan bahwa mereka rapi. Nah, kadang-kadang itu jadi masalah. Ketika sholat kan bergerak-gerak, mereka betulkan, mereka ini. Akhirnya bergerak untuk sesuatu yang tidak perlu dan bukan gerakan sholat, maka ini hukumnya makruh. Dan jika terlalu sering bisa membatalkan. Yang keempat, bergerak dengan gerakan selain gerakan sholat, tidak ada keperluan dan gerakannya terlalu banyak sehingga kalau dilihat dia bukan sedang sholat. Maka ini hukumnya haram dan membatalkan sholat. Ya. Contoh misalkan, seseorang ketika sholat, dia bergerak-gerak. Dan kalau dia lagi bergerak, saking banyaknya dia seperti sedang tidak sholat. Maka ini menunjukkan bahwasanya dikhawatirkan batal sholatnya. Ada orang lagi sholat, handphonenya bunyi. Kemudian dia begini. Jawab, ha pulang. Inggih ya. Kan bisa satu jari inggih ya. Masuk. Ini batal sholatnya. Kenapa? Karena dia berbicara selain sholat. Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Ketika imam sujud tilawah, makmum akhwat tidak tahu sehingga tidak sujud. Tetapi akhwat ruku. Apakah akhwat melakukan sujud sahwi setelah salam? Maka jawabannya adalah, nah ini jadi problem memang. Ya. Kalau kejadiannya seperti itu, maka bagaimana? Maka dia kerjakan sesuai dengan yang dia yakini. Ya, ini kan pernah kejadian, saya juga pernah kejadian. Kerjakan sesuai dengan yang dia yakini, kemudian kalau sudah sadar baru ikuti imam. Kalau sudah sadar baru ikuti imam. Artinya kalau sudah tahu imamnya sedang ruku, oh tadi rupanya salah sidin atau sujud tilawah sidin. Ternyata imamnya makmumnya ruku. Maka pada saat itu dia bagaimana? Dia mengikuti imam, ya. Kemudian nanti dia tidak ada sujud sahwinya. Tidak ada sujud sahwinya. Kenapa? Karena semuanya yang menanggung siapa? Imam. Allahu a'lam. Apabila kita sedang membaca ayat Al-Qur'an dan terlewat ayat sajdah, tetapi pada saat membaca posisi duduk tidak menghadap kiblat, apakah ketika hendak sujud menghadap kiblat lalu sujud, apakah ataukah langsung sujud? Maka jawabannya seperti yang sudah kita ungkap tadi, bahwasanya dianjurkan saja untuk sujud tilawah menghadap kiblat, tetapi tidak wajib. Jumhur ulama, mereka itu siapa Ustaz? Jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka adalah tergantung ya dalam sebuah masalah. Kalau seandainya misalkan gini, ada sebuah masalah, jumhur ulama berpendapat. Jumhur ini bisa mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Berarti yang bukan jumhur waktu itu Imam Abu Hanifah dalam masalah ini. Ya, paham ya? Itu namanya jumhur ulama. Wallahu a'lam. Jika di zaman sekarang mereka di luar sana yang menyebut kesepakatan para ulama masihkah sama jumhur ulama, maka jumhur ulama tidak sama dengan ijma'. Jumhur ulama itu mayoritas para ulama, tapi tidak semua ulama. Paham maksud saya? Sedangkan ijma' itu semua ulama. Maka di zaman sekarang susah untuk melakukan ijma', susah. Kenapa? Karena ulamanya sangat banyak. Ini harus satu dunia kumpul bersepakat dalam satu keputusan. Saya beri contoh misalkan. Mereka mengatakan maulid Nabi adalah ijma'. Ini gak bisa. Kenapa? Karena belum terkumpul seluruh ulama Islam yang berijma' akan hal itu. Ya. Maka bedakan antara mayoritas ulama dengan apa? Ijma' para ulama. Yang menjadi hukum apa? Ijma' ulama. Wallahu a'lam. Bagaimana sujud sajadah dilakukan ketika berada di perjalanan? Misalkan dalam mobil atau naik motor. Maka jawabannya adalah turun dulu dari motornya, gugur. Ya, kalau sujud sahwi dalam mobil, maka boleh saja. Misalkan seseorang sujud ya dengan cara merundukkan sedikit. Ya, tidak mengapa. Bolehkah menggabung dua bacaan sujud tilawah yang Ustaz bacakan tadi? Maka jawabannya boleh, tidak mengapa. Apakah hukum sujud syukur saat mencetak gol saat bermain sepak bola? Ini bagus ini, karena terjadi di masyarakat. Maka jawabannya, sebagian ulama di zaman sekarang seperti Syekh Saleh Fauzan, kalau saya tidak salah mengatakan itu bid'ah. Ya, karena hal tersebut belum sesuatu yang menggembirakan dan belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum diimami ahli bid'ah dalam sholat. Tergantung bid'ahnya apa. Kalau bid'ahnya sampai derajat kekufuran, seperti bid'ah Syiah Rafidhah, mengatakan Jibril salah memberikan wahyu, mengatakan Al-Quran kurang, mengatakan minta kepada Husain sama dengan minta kepada Allah. Nah, ini kekufuran semua. Ini kesyirikan semua. Maka kalau seandainya yang ahli bid'ahnya berkeyakinan seperti itu, maka tidak boleh jadi imam. Kenapa? Karena orang musyrik tidak sah sholatnya. Ya, wallahu a'lam. Apakah disunahkan untuk membaca surat sajadah di sholat subuh hari Jumat? Iya. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya. Tetapi tetap hukumnya sunnah muakkadah. Tapi jangan pernah ditinggalkan kalau kecuali dalam keadaan sangat-sangat terpaksa. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya. Lalu bacaan yang disunahkan saat sujud tilawah apa Ustaz? Maka sudah kita bahas tadi. Ya, sujud tilawah bacaannya seperti biasa. Yaitu apa? Subhana rabbiyal apa? Itu sujud sahwi ya. Sujud tilawah bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Apakah sampai saat ini jika kita meninggal di Madinah juga mendapat syafaat? Iya, karena hadisnya umum. Hadisnya umum, wallahu a'lam. Ada ustaz yang mengatakan kita juga bisa seperti Umar bin Khattab yang dihindari syaitan bila berjalan. Padahal sesama sahabat saja punya kelebihan masing-masing yang tidak sama dengan beliau. Tolong penjelasannya. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Ali bin Abi Thalib yang miskin. Maka jawabannya tidak, Ali bin Abi Thalib orang kaya. Adapun kalau ada orang ingin seperti Umar, maka tidak bisa. Ya, tidak bisa orang seperti Umar. Kenapa? Karena beliau adalah manusia-manusia pilihan. Tidak akan ada yang bisa seperti sahabat. Minimal mereka melihat Rasulullah. Tidak akan ada yang bisa seperti sahabat. Mungkin yang dimaksud Ustaz tersebut, kita pun bisa mencontoh para sahabat. Adapun kalau seperti sahabat, tidak bisa. Ya, karena para sahabat adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya. Tidak mudah untuk menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan lapar di peperangan Khaybar, kemudian sudah menyembelih keledai, sudah dimasak, ingin dihidangkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan keledai piaraan. Maka akhirnya dibalik pancinya. Dalam keadaan lapar, besok ketemu musuh. Nggak akan ada yang bisa seperti ini kecuali siapa? Sahabat Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sahabat Nabi itu adalah a'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, dan yang paling sedikit berpura-pura. Sedikit. Kalau enggak suka, enggak suka. Kalau suka, suka. Paling sedikit berpura-pura. Ya. Kemudian yang paling baik akhlaknya dan paling baik hatinya. Allah memilih mereka untuk menjadi sahabat Rasulullah. Maka perkataan bahwa kita pun bisa seperti Umar bin Khattab ini, kalau yang dimaksud adalah memang ingin menyamakan diri dengan Umar bin Khattab, maka ini sebuah kesombongan. Tetapi kalau yang dimaksud adalah kita pun bisa mencontoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar bin Khattab, agar imannya kokoh, agar imannya kuat, maka pada saat itu boleh. Dan tidak ada yang dari sekian sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Umar, bahwa kalau beliau di sebuah gang kemudian iblis akan mencari jalan yang lain, tidak ada kecuali Umar bin Khattab. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, terus tidak ada seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keistimewaan beliau. Itu kira-kira yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa pekan depan kita membaca bab baru, bab salatut tatawu, bab salat sunnah. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.